itu gua tuh manggis gua tuh mak lihat dulu dah emang tuh kembangnya 6 tuh mak coba lu lihat tuh tuh bakal tebak-tebakan tuh memangnya lu aja punya manggis emang tembem lu ikan teri pece orang dikatain teri pece sembarangan gua sambit lu. Untung kena jidat, bagaimana kalau kena mata? Terang dia cacat, kena mata pasti jadi buta. Awas sekali lagi, tar dibilangin ame bapak guru, biar diomelin. Kena jidat, bagaimana kalau kena mata? Terang dia cacat, kena mata pasti jadi buta. Awas sekali lagi, tar dibilangin ama bapak guru, biar diomelin. Tua kok ikut nangis, emang kenapa sih? Latihan.